Al-Imam Ibn Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' menyebutkan bahwasanya selayaknya seorang rawi al-hadis dan as-sami' para pendengar hadis, berarti para ulama'nya dan para tulabnya, untuk kemudian memiliki kelebihan dan keutamaan dalam bab al-akhlaq as-syarifah, sehingga semakin bertambah ilmunya maka akan terlihat semakin baik dari sisi akhlak dan sifat-sifatnya. Dengan kata lain, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara dari faedah ilmu nafi' ini akan membuahkan al-akhlaqul karimah, dan itu terlihat dari sifat-sifatnya, demikian pula gerak-geriknya, sehingga tidaklah dijumpai ada seorang yang berilmu melainkan dia adalah seorang yang muta'adib, yang memiliki adab tatkala berinteraksi dengan sesamanya. Sebagaimana pula mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, tentulah seorang yang paling berilmu adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Namun seiring dengan itu, seorang yang paling bertakwa adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan antara ilmu dengan takwa ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang paling baik dari sisi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kita akan membacakan nomor yang ke 43. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Beliau menceritakan tentang satu khabar yang diceritakan oleh Zayyinuhu Rifq, dan betapa bagusnya amalan itu apabila dihiasi dengan kelemah lembutan, kesantunan. Baik kelemah lembutan dari sisi tutur katanya, dia berbicara dengan lemah lembut, dengan penuh adab. Apakah pembicaraan tersebut tatkala itu dia berbicara dengan orang yang lebih tua dibandingkan dirinya, ataukah yang sepantaran? Adanya kelemah lembutan, tidak kasar, tidak kaku, ini semakin memperbagus amalan yang diamalkan oleh seorang hamba. Perkataan ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunsa'u an syai'in illa syanah. Tidaklah sifat kelemah lembutan ini ada pada satu perkara melainkan akan menghiasi perkara tersebut, dan tidaklah kelemah lembutan ini hilang pada satu perkara melainkan akan semakin memperjelek perkara tersebut. Seperti dalam bab al-kalam, bertutur kata akan semakin terlihat bagus dan indah perkataan seorang apabila dihiasi dengan kesantunan, dengan kelemah lembutan, dan akan terlihat kekasaran ucapan seseorang apabila kelemah lembutan tersebut ini tidak menghiasi ucapannya. Ini sebagai misal. Dalam bab ad-da'wah juga demikian, akan semakin indah dakwah apabila dihiasi dengan sifatul rifq. Bahkan akan menjadi tercoreng dakwah disebabkan karena tidak ada sifat ar-rifq. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Kalau engkau ya Rasul adalah seorang yang kasar, yang keras hatimu, maka pastilah mereka yang berada di sekitarmu akan lari darimu. Sehingga tidak hanya menyebabkan rusaknya dan jeleknya satu amalan tanpa ada sifatul rifq, bahkan menyebabkan kerendahan seseorang apabila dia tidak memilikinya. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in mithlu hilmin ila ilmin. Dan tidaklah ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lainnya yang lebih bagus dibandingkan penyandaran sifatul hilm kepada sifat al-ilm, sifat adab yang baik, kesopanan, kesopanan, kelembutan apabila disandarkan kepada ilm, sehingga semakin terlihat bagus, semakin terlihat mulia. Kita ingat perkataan salah seorang masyayikh kibar kita seperti halnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Tatkala beliau di waktu itu mentahdzir Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri terkenal sebagai seorang yang kasar, baik kepada kawan atau kepada lawan. Suka mengumpat dan menggelari lawannya dengan gelar-gelar yang buruk. Ini Yahya Al-Hajuri. Dan subhanallah, ternyata sifat-sifat yang buruk ini diikuti oleh para murid-muridnya yang simpatisan dan mengikuti dakwahnya di berbagai tempat. Dan fitnah ini sempat marak pada awal kali munculnya fitnah tersebut, di awal-awal kekuasaan Yahya Al-Hajuri sepeninggalan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Falhasil, di antara dari kalimat tahzir yang diucapkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah kepada Yahya Al-Hajuri tatkala itu, beliau mengucapkan yu'til ilma wa lam yu'ta al-hilm. Yahya Al-Hajuri ini adalah seorang yang diberikan ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, paham pembahasan fikih, hadis, mustalah, akidah dan yang semisalnya, wa lam yu'ta al-ilm, al-hilm. Akan lebih ternyata dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatul hilm, sifat kesantunan. Sehingga rasa santun inilah ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, modal dari dasar seseorang berperangi bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Sehingga seorang yang hilm, yang santun akan terlihat baik tutur katanya. Seorang yang hilm akan terlihat baik dari sisi interaksinya dengan kawannya, bahkan dengan lawannya. Sehingga tak jarang mereka pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam yang di awal kali mendengarkan dakwah Islam membenci Rasul, memusuhi al-Islam, Allah bukakan pintu hidayah tatkala melihat betapa mulianya kesantunan dan akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga dengan perkataan Hubayyib ibn Hujr al-Qisi rahimahullah menjelaskan kepada kita pentingnya seorang yang berilmu menghiasi ilmunya itu dengan sifat al-hilm, Dan sifatul hilm adalah sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cintai sifat tersebut. Sehingga dalam salah satu riwayat, tatkala Al-Ashaj bersama dengan beberapa dari kaumnya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul melihat pada diri Al-Ashaj ini satu sifat yang Rasul tidak melihat kepada kawan-kawannya, kesantunannya, kesopanannya, dan adabnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Al-Ashaj, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu azza wa jal. Sesungguhnya pada dirimu ya Ashaj ada dua sifat yang disukai oleh Allah azza wa jal. Dua sifat tersebut adalah sifatul hilm dan sifat ana'ah, yakni tidak isti'jal, tidak tergesa-gesa tatkala bersikap, demikian pula berbuat. Sehingga sebelum berbuat dan bertindak, dia menimbang dari sisi kebaikan, demikian pula keburukannya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang dia tempuh. Ini makna dari al-ana'ah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-44. Al-Imam Al-Khatib rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya perkataan Sufyan Al-Tsauri rahimahullah. Beliau menyebutkan, zayyinul haditsa bi anfusikum wa la tuzayyinu bil hadits. Hiasilah hadis itu dengan diri-diri kalian. Artinya apa? Tatkala seseorang mempelajari hadis dan mempelajari hadis, maka hendaklah hadis itu dia praktekkan. Dia hiasi dirinya dengan hadis. Tatkala dia mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang bab al-aqidah, maka dia praktekkan pada dirinya. Tatkala dia mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dalam bab al-akhlaq, maka dia praktekkan pada dirinya. Itu maksud dari perkataan Sufyan Al-Tsauri rahimahullah. Hiasi hadis itu pada diri-diri kalian. Wala tuzayyinu bil hadis, dan janganlah kalian menghiasi hadis. Sehingga menganggap seseorang bagus disebabkan karena banyak hadisnya tanpa ada amalan. Menganggap seseorang itu mulia dan terkesima terhadap sosok seseorang disebabkan karena banyaknya hadisnya tanpa ada pengamalannya. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Sufyan Al-Tsauri rahimahullahu taala. Sehingga dengan ini yang dimaukan pada diri seseorang adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmunya. Bukan tolak ukur standarisasi seorang adalah banyaknya ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat yang panjang dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Khidir alaihi salatu wassalam. Ada beberapa percakapan yang falhasil akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Nabi Khidir untuk kemudian memberikan nasihat kepadanya. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam menyatakan, "Uridu an tusiyani biwasiyatin yanfa'uni Allahu biha." Aku menginginkan engkau ini memberikan wasiat kepada saya dengan satu wasiat yang Allah ini akan bisa memberikan manfaat kepada saya dengannya. Faqala Khidir, maka Khidir mengatakan, "Ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu." Musa pada waktu itu adalah sebagai penimba ilmu, menimba ilmu kepada Khidir. Innal qa'ila aqallu mulalatan atau malalatan minal mustami'. Sesungguhnya orang yang berbicara itu paling sedikit rasa jenuhnya dibandingkan orang yang mendengar. Ya kan? Saya ini sedang berbicara, enggak mungkin orang berbicara itu jenuh. Bosan sehingga ngantuk. Biasanya yang dengar ini yang ngantuk. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Tatkala seorang itu berinteraksi dengan yang lain, dilihat. Kalau semisal orangnya sedang jenuh, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Kalau semisal yang lainnya terasa apa namanya sedang memiliki kesibukan ataukah mungkin ada satu kegiatan yang lain dan berkeinginan untuk mengakhiri pembicaraannya dalam keadaan mungkin tidak enak, maka hentikan. Hentikan, karena orang yang berbicara itu lebih sedikit rasa jenuhnya, rasa bosannya dibandingkan seorang yang mendengar. Ini poin penting. Sehingga jangan menjadi tipikal seorang yang suka ngomong. Ngomong itu tidak ada titik komanya. Kita saja mendengarkan orang yang seperti ini merasa bosan kan, jenuh. Ya kalau berbicara dengan si fulan itu ada aja yang diomongin, ngomong terus. Sampai kita ini niat untuk pergi ngomong terus masih. Nah, ini terkadang ada rasa jenuh. Kemudian Nabi Khidir menyebutkan fala tumilla julasa'aka idza haddatsahum. Maka janganlah kamu ini menjenuhkan teman-teman dudukmu apabila engkau ini sedang bercerita, berbicara dengan mereka. Pembicaraan yang terarah dan tidak membosankan. Wa'alam anna qalbaka wi'a'un. Dan ketahuilah bahwasanya hatimu ini seperti halnya satu bejana yang butuh diisi. Ada rongganya, ada tempat untuk diisi. Fanzur ma tahshu bihi wi'a'ak. Maka dalam kau perhatikan sesuatu yang engkau isi dengannya bejanamu tersebut. Sehingga semua yang engkau berkeinginan untuk serap di dalam hatimu, engkau teliti, engkau perhatikan. Jangan bermudah-mudahan untuk kemudian memasukkannya di dalam hatimu. Wa'azzaf nafsaka min ad-du'ani dunya. Dan berpalinglah atau palingkanlah jiwamu dari perkara dunia. Jangan bergantung dengannya. Wan bidha wara'ak. Dan buanglah dunia ini di belakang punggungmu. Taruh di belakangmu, jangan di depanmu. Fanzur ma taha fa innaha laysat laka bidar wa la laka fiha mahallu qarar. Sesungguhnya tempat sebenarnya untukmu bukan dunia. Dan sesungguhnya tempat engkau ini tinggal menetap adalah bukan di dunia tersebut. Fa innaha innama ju'ilat bulghatan lil ibad. Akan tetapi dunia ini hanya Allah jadikan sebagai satu kesempatan seseorang memperbanyak bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Litayliyatazawwadhu minha lil ma'ad. Agar supaya mereka ini bisa mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum datangnya hari yang dijanjikan. Ya Musa, wahai Musa, wattin nafsaka ala samti tulaqa al-hikama. Wahai Musa, tenangkanlah dirimu untuk kemudian senantiasa menjadi seorang yang pendiam. Maka pasti engkau ini akan mendapatkan sifat al-hikmah, menjadi seorang yang hakim. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Kalau semisal tidak bisa, maka diamlah. Sehingga diam adalah sifat yang terpuji. wa ash'ir qalbaka at-taqwa tanala al-'ilma, dan hatimu tersebut rasakanlah untuk merasakan ketakwaan sehingga menjadi hati yang bertakwa, pastilah engkau akan mendapatkan al-ilm. Waraddi nafsaka ala sabri takhlus minal ismi, dan tenangkanlah jiwamu ini untuk kemudian senantiasa bisa bersabar, maka engkau ini akan terselamatkan dari dosa. Makna al-sabr seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, ada tiga macam. Yang pertama al-sabru alal awamir, bersabar untuk seseorang menjalankan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Kemudian al-sabru, kesabaran seorang untuk kemudian meninggalkan perbuatan yang diharamkan, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang ma'ruf, as-sabru ala aqdarillah, bersabar tatkala menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa tafarraq lil ilmi in kunta turiduh, wa innamal ilmu liman tafarraq lahu. Wahai Musa, fokuskanlah dirimu untuk kemudian mempelajari ilmu kalau semisal engkau itu menginginkannya. Karena sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan bagi seorang yang memfokuskan diri untuk mempelajarinya. Tapi kalau seorang ingin belajar ilmu bahasa, maka fokus belajarnya. Tapi kalau seorang ingin belajar ilmu hadis, maka fokus belajarnya. Tapi kalau seorang ingin menghafal Al-Quran, maka difokuskan. Ilmu itu akan mendatanginya. Wala takunanna miksaran limantiqin mihzaran, janganlah engkau menjadi seorang yang banyak berucap sehingga nantinya engkau akan mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, yang salah, yang keliru. Fa inna kasratal mantiqi tushinul ulama, karena sesungguhnya banyak berbicara akan mencela mereka para ulama. Awalnya berbicara ini dan berbicara itu, ujung-ujungnya akhirnya mencela seorang yang alim. Wa tubdi masawi as-sukhafa, dan akan menyebabkan engkau menampakkan kejelekan-kejelekan, aib-aib mereka, orang-orang yang berupaya untuk kemudian menutupinya. Oh si fulan ternyata demikian. Oh si Alan ini ternyata dia demikian dan demikian. Ini disebabkan karena banyak bicara, sehingga yang seharusnya ditutupi menjadi terlihat, terdengar. Walakin alaika bil iqtisad, akan tapi wajib engkau untuk kemudian melakukan sesuatu yang pertengahan dalam bab ini. Tidak banyak bicara, namun pertengahan. Fa inna dzalika min at-tawfiqi was-sadat, karena sesungguhnya demikian adalah termasuk dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk yang Allah berikan pada diri seorang hamba, dia bisa mengekang lisannya. Wa a'ridu 'anil juhal, dan berpalinglah dari mereka orang-orang yang jahil. Wahlum ani sufaha, berbuat sabarlah kepada mereka orang-orang yang dungu, yang jahil. Fa inna dzalika min fi'lil ulama, min fi'lil hukama'i wa zayyinil ulama, karena sesungguhnya demikian adalah termasuk dari perbuatan mereka para hukama, orang-orang yang memiliki sifat hikmah, dan perhiasannya mereka para al-ulama, berpaling dari orang yang jahil. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran, wa a'rid 'anil jahilin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Idza shatamakal jahil fasqut 'anhu hilma. Apabila ada seorang yang jahil mencelamu, mencacimu, maka diamlah. Sebagai konsekuensi dari sifatul hilm, sifat kesantunan, sifat penyabar, diam, jangan balas. wajanibhu hazman, dan sebisa mungkin engkau meninggalkannya. Meninggalkan seorang yang jahil. Allah perintahkan wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari mereka orang yang jahil. Fa innama baqiya min jahlihi 'alaika wa shadmihi iyyaka akthar wa 'azham. Karena yang tersisa dari kejahilan dirinya kepadamu, demikian pula celaan dirinya untukmu, itu jauh lebih banyak dan lebih besar. Artinya apa? Kalau misal ada seorang yang jahil, dia marah kepada kita, kemudian kita sikapi, maka yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Dia semakin mencela kita, semakin kasar perkataannya dari yang sebelumnya, dan bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya dia akan menzalimi kita, karena sifat seorang yang jahil demikian. Awalnya sesuatu yang sedikit, yang kecil, kemudian dibesar-besarkan oleh mereka. Sehingga bersabarnya seseorang dari seorang yang jahil pada hakikatnya adalah dalam rangka untuk terhindar dari sesuatu yang lebih besar. Kalau kita tanggapi mereka, nantinya sesuatu apa saja yang ada pada diri kita nantinya berupaya untuk kemudian diungkit oleh mereka. Ini keadaan seorang yang jahil. Ya Ibn Imran, wahai Ibn Imran, yaitu Musa alaihi salam, la tara annaka utita minal ilmi illa qalila, janganlah engkau dengan jumlah yang sedikit sehingga merasa kurang, belum banyak ilmunya. Iqtihami wa takalluf, karena sesungguhnya engkau ini mengatakan bahwasanya engkau ini sudah mendapatkan ilmu itu secara sempurna adalah termasuk sesuatu yang memberanikan diri dan membebani diri. Tidak selayaknya demikian. Pada hakikatnya apa yang kau ucapkan jauh dari kenyataan. Ya Ibn Imran, wahai Ibn Imran, la taftahanna baban la tadri ma ghalquhu, jangan kau membuka satu pintu dalam keadaan kau ini tidak bisa mengetahui kuncinya. Wa la taghlaqanna baban la tadri ma miftahu, jangan kau tutup satu pintu dalam keadaan engkau ini tidak mengetahui apa kuncinya. Sehingga tatkala seorang berbicara terarah, jangan berupaya dia menebarkan satu fitnah dalam keadaan nantinya dia tidak bisa untuk kemudian meredamnya. Jangan pula dia menuduh saudaranya dengan tuduhan yang keji dalam keadaan setelahnya dia tidak bisa meredam dari sisi dampak akibat dari tuduhan yang dilontarkannya tersebut. Ini diantara maknanya. Sehingga setelah dia berbuat, dia cuci tangan. Tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa mengakhiri, bahkan tidak tahu solusinya. Padahal dirutut-rutut masalah itu darinya. Ini sesuatu yang tersela. Ya Ibn Imran, wahai Ibn Imran, man la tantahya minad dunya nahamathu. Seseorang yang tidak berhenti untuk kemudian mendapatkan dunia, artinya terlalu berambisi mengejar perkara dunia, nahamathu, dunia itu akan membinasakannya. Akan menyebabkan dia itu senantiasa fakir. Akan menyebabkan dia senantiasa tersibukkan dengan perkara dunia. Dan akhirnya dunia itu membinasakannya. Wal'iyadzubillah. Wala tanqadhi minha rughbatahu. Janganlah engkau turuti keinginannya untuk mendapatkannya. Kaifa yakunu 'abidan man yahqiru halah. Bagaimana bisa seorang itu dikatakan sebagai seorang yang 'abid, yang benar ibadahnya, yang banyak ibadahnya, apabila ternyata keadaannya itu sangat buruk dari sisi akhlaknya, perkataannya, tindak tanduknya, sifatnya, sikapnya. Ini jauh untuk kemudian dikatakan sebagai seorang yang 'abid. Wa yattahimallaha bima qadalah, dan bahkan dia menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam satu perkara yang sudah Allah takdirkan menimpanya. Sehingga dia jelek akhlaknya, bukan hanya kepada makhluk, tatkala interaksinya dengan makhluk yang lainnya, bahkan kepada Khalik, zat yang menciptakannya, dia juga memiliki sifat yang buruk. Wa kaifa yakunu zahid, dan bagaimana bisa seseorang dikatakan sebagai seorang yang zahid, yang zuhud? Hal yakufa ani syahwati man qad ghalaba alaihi hawa, dalam keadaan tidak bisa menutupi syahwatnya, jiwanya masih terkalahkan oleh hawa nafsunya. Aw yanfa'uhu talabul ilmi wal jahlu qad hawa, ataukah bagaimana bisa bermanfaat dia mempelajari ilmu dalam keadaan kejahilan telah menguasainya. Li'anna safratahu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala dunya, karena bagaimana bisa dia melakukan safar mendatangi akhiratnya dalam keadaan pada hakikatnya kenyataannya yang dia datangi adalah dunianya. Sehingga bagaimana bisa dia pergi mendatangi akhirat yang itu ada di depannya dalam keadaan langkahnya senantiasa ke belakang, ingin untuk kemudian memperbaiki dunianya, ingin untuk kemudian memperbaiki bisnisnya dan yang semisalnya. Ya Musa, wahai Musa, ta'allam ma ta'allamta li ta'mala bihi, belajarlah apa yang kau pelajari, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kau kerjakan. Wala ta'allamhu li tahaddutsi bih, jangan engkau mempelajari ilmu dalam rangka untuk engkau ajarkan, hanya semata-mata demikian nantinya akan terjatuh ke dalam sifat riya dan sum'ah. Fayakunu 'alaika buruhu, sehingga nantinya engkau akan mendapatkan kebinasaan, wal iyadz billah, disebabkan karena al-ilm. Wa yakunu li ghairika nuruhu, adapun orang yang mendengarkan dirimu, mereka akan mendapatkan cahayanya. Ini ibarat seorang yang telah berilmu, kemudian dia mendakwahkan ilmunya, akan tetapi dia sendiri tidak mempraktikkan, sehingga orang yang mendengarkan mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikannya, dalam keadaan dia sendiri mendapatkan kebinasaan dan kesengsaraan. Sebagian mengungkapkan seperti halnya lilin, ya kan, menerangi sesuatu yang berada di sekitarnya, pada hakikatnya dia yang binasa. Lilin itu kan seperti itu, awalnya tinggi, namun secara berlahan akan hilang, akan terbakar, akan tidak ada wujudnya, meleleh, namun manfaatnya dirasa oleh yang berada di sekitarnya. Ya Musa ibn Imran, wahai Musa ibn Imran, ij'aliz zuhda wat taqwa libasak, jadikanlah zuhud dan ketakwaan itu pakaianmu. Wal ilma waz zikra kalamak, ilmu dan zikir itu ucapanmu. Wastakthir minal hasanat, perbanyaklah amalan-amalan kebajikan. Fa innaka musibus sayyiat, karena sesungguhnya engkau ini akan terkena dampak dari perkara-perkara kejelekan yang kau amalkan. Karena sudah pasti seseorang itu ada salahnya, ya kan? Karena yang namanya semangat itu naik turun. Terkadang tatkala dia turun semangatnya, turun imannya, cenderung mungkin pada sebagian keadaan melakukan kemaksiatan. Tatkala tinggi keimanannya, dia jauh dari kemaksiatan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perihal keadaan orang yang seperti ini, wa adz apa namanya? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa adbi'il hasanat sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya kan? Dan ikutilah dengan perbuatan kebaikan tatkala engkau ini terjatuh ke dalam kejelekan, yang perbuatan kebaikan yang engkau amalkan tersebut akan menghapus perbuatan-perbuatan kejelekan yang engkau amalkan. Aqimish shalata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Waza'zi' bil khawfi qalbak. Dan isilah hatimu tersebut dengan rasa khauf. Fa inna dzalika yurdi rabbak, karena yang demikian akan bisa menyebabkan Rabbmu itu ridha. Wa'mal khairan, lakukanlah perbuatan kebajikan. Fa innaka la budda 'amilun syarran, karena sesungguhnya engkau ini pasti melakukan perbuatan kejelekan. Sehingga dengan seorang mengamalkan amalan kebajikan akan menghapuskan perkara kejelekan tersebut. Waqad wu'idta in hafizta, dan sesungguhnya engkau ini telah diberikan nasihat apabila engkau ini menghafalnya. Summa tawala Khidir, kemudian Nabi Khidir berpaling dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wa baqiya Musa hazinan makruba, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wasalam sedih dan dalam kondisi gundah mengingat nasihat dari Khidir alaihi salatu wasalam. Riwayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah diriwayatkan pula oleh al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Namun disebutkan oleh para al-muhaddisin, di antaranya al-Imam Al-Haythami menyebutkan bahwasanya di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Zakaria ibn Yahya Al-Waqar. Ibnu Adi mengatakan bahwasanya Zakaria ibn Yahya Al-Waqar adalah seorang yang terkadang memalsukan hadis. Dan sebagian di antara mereka para imam seperti halnya Imam Ibnu Iraq Al-Kinani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at ini menyebutkan riwayat ini. Kemudian mengomentari pada riwayat ini terdapat Zakaria Al-Waqar. Ibnu Adi rahimahullah menyebutkan tentang keadaan Zakaria Al-Waqar. Ra'aitu masyayikha yathnuna ala Abi Yahya fil ibadati wal ijtihad wal fadl. Saya melihat para masyayikh-masyayikh kami memuji Abi Yahya terkait ibadahnya, kesungguh-sungguhannya dan kemuliaannya. Walahu hadisun kathir, dia juga memiliki hadis yang banyak. Dan sebagiannya itu hadis yang mustaqim, yang lurus, yang sahih. Namun sebagiannya ada yang lemah. Namun walaupun hadis ini memiliki kecacatan dari sisi sanadnya, akan tapi pada sebagian maknanya adalah makna yang benar berdasarkan nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian di antara mereka para ulama membolehkan seseorang menyampaikan hadis yang dhaif dalam bab at-targhib wa tarhib, untuk memotivasi seseorang dan membuat takut seseorang agar giat beribadah dan beramal. Namun dipersyaratkan harus menyebutkan kedhaifan hadis tersebut. Dan dipersyaratkan pula makna yang terkandung di dalam hadis ini tidak berseberangan dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena itulah seperti halnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, pada sebagiannya terdapat hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang berikutnya, nomor yang ke-46. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya perkataan Ali rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya talib al-ilm, wahai para penuntut ilmu. Innal ilma dhu fadha'ila katsira, sesungguhnya ilmu itu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. banyak keutamaannya. Dari sebelum, dari niatan seseorang untuk belajar saja sudah mendapatkan ganjaran pahala. Apalagi berangkatnya, dia belajarnya, dia luangkan waktu untuk kemudian mempelajarinya, memurojaahnya, sampai akhirnya dia kembali lagi ke rumahnya, itu seluruhnya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fara'suhu tawadhu, akan tetapi kepalanya ilmu itu adalah sifat tawadhu. Wa 'ainuhu al-bara'atu min al-hasad, adapun matanya adalah berlepas diri dari sifat hasad. Sehingga seorang yang alim bukan sebagai seorang yang hasud. Tidak ada rasa hasad di dalam dirinya. Hasad itu artinya adalah iri, ya kan? Yang rasa iri ini muncul tatkala melihat ada seseorang yang mendapatkan kenikmatan sementara dia tidak mendapatkannya. Ini hasad termasuk dari sifat yang tercela. Sehingga buah dari ilmu nafi' adalah bersihnya jiwa seseorang dari rasa hasad tersebut. Tidak saling menghasad yang tersebagian dengan sebagian yang lain. Wa udhunuhul fahmu, adapun telinganya adalah pemahaman. Dia faham ilmu itu. Sehingga tatkala dia membaca hadis, tidak hanya yang dia maksud adalah periwayatannya, tapi tidak tahu apa artinya. Atau tatkala dia membaca Al-Quran, yang dia tahu adalah lafaznya, tapi maknanya kurang memahaminya. Kama salil himari yahmilu asfara, seperti halnya Allah SWT dalam surat Al-Jum'ah, seekor keledai yang memikul di punggungnya asfara, lembaran-lembaran kitab yang di dalamnya terdapat ilm, yang di dalamnya terdapat hidayah. Namun apakah himar, keledai tersebut bisa membacanya? Tentu tidak. Ibaratnya dia sudah punya ilmu tapi tidak bisa menggunakan ilmu tersebut secara baik dan benar. Walisanuhu sidq, lisannya adalah kejujuran. Wa hifdhul fahsu, menjaganya adalah dengan menelitinya. Wa qalbuhu husnun niyyah, hatinya adalah dengan baiknya niat tatkala mempelajarinya. Wa aqluhu ma'rifatul asya'i wal umur al wajibah, akalnya adalah seseorang mengetahui perkara-perkara dan segala sesuatu yang wajib. Itu tujuan dia belajar. Mengerti yang wajib dia jalankan, mengerti yang haram dia tinggalkan. Dan ini makna dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan makna wajib di sini adalah wajib aini, yang berdosa bila seorang meninggalkannya. Maknanya adalah berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib dijalankan, dan perkara-perkara yang haram yang wajib untuk kemudian ditinggalkan. Sehingga seorang hidup di alam dunia tidak kemudian menutup matanya, menutup telinganya, menutup pemahamannya untuk mengkaji sesuatu yang wajib tersebut untuk dia jalankan, dan mengkaji sesuatu yang haram untuk dia tinggalkan. Allah gunakan kenikmatan al-aql, penglihatan, dan pendengaran sebagai sarana untuk seorang bisa berilmu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wa yaduhu rahmah, dan tangannya itu adalah sifat rahmat. Sehingga seorang yang berilmu adalah seorang yang penyayang. Wa rijluhu ziyaratul ulama, dan kakinya adalah mendatangi mereka para ulama. Dia datang di majelis-majelisnya mereka para ulama, menghadiri satu halaqah ke halaqah yang berikutnya. Wa himmatuhu salamah, dan himmahnya, semangatnya adalah untuk mendapatkan keselamatan. keselamatan dari fitnah, keselamatan dari syubhat, keselamatan dari asyahwat. Ini himmahnya, sehingga dia pelajari ilmu tersebut. Wa hikmatuhul wara', dan hikmahnya adalah sifatul wara', sifat kehati-hatian. Wa mustaqirruhun najah, dan tempat tinggalnya adalah keberhasilan dari mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan terselamatkan dari sesuatu yang ditakutkannya. Wa qa'iduhul afiyah, yang mengarahkannya adalah al-afiyah, kesehatan. Sehingga seorang terarah untuk mempelajari ilmu karena kesehatan yang dimilikinya. Wa markabuhul wafa, dan kendaraannya adalah al-wafa, sifat al-wafa, yang menepati janji. Wa silahuhu linul kalimah, senjatanya adalah ucapan yang baik, yang lembut. Wa saifu ridha, pedangnya adalah sifatul ridha. Wa qusuhul mudarah, dan qusuhu, apa itu namanya, busur-busurnya, adalah al-mudarah, baik tatkala berinteraksi dengan kawan-kawannya. Caishuhu muhawaratul ulama, tentara-tentaranya adalah berbicara dengan mereka para ulama, berdiskusi dengan mereka para ulama. Wa maluhul adab, harta yang dimilikinya adalah sifatul adab. Wa zakhiratuhu ijtinabuz dzunub, dan tempat dari persenjataan yang digunakannya adalah dia tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa zaduhul ma'ruf, dan bekalnya adalah perkara yang ma'ruf. Wa ma'uhul muwada'ah, dan airnya adalah al-muwada'ah, yakni bersikap yang baik dengan sesamanya. Wa daliluhul huda, petunjuknya adalah al-huda. Wa rafiquhu suhbatul akhbar, ada apa yang menemaninya adalah dia berteman dengan al-akhyar, orang-orang yang terbaik. Dia pilih kawan-kawannya dari kawan-kawan yang paling baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tadi itu kayaknya bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali anaknya apa? Al-Utbi. Al-Utbi namanya adalah Muhammad ibn Ubaidillah Al-Basri. Kalau ayahnya Ali. Wallahu a'lam bishawab.